Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuduna kitaballah wa tadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala di masjid membaca Quran, tadarus Quran, mengkaji Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, tumaninah. Iya, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka. Khana rahimana rahimakumullah. Sudah kita kata bersama pentingnya teman yang baik dalam risikomah kita. Pentingnya teman yang baik dalam kita berupaya sahabat kokoh di atas akidah sahihah, di atas manhaj yang sahih. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falinzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang itu di atas agama temannya, maka hendaknya seseorang kalian melihat, meneliti siapa ya orang yang dijadikan teman dekatnya. Ikhwan rahimah rahimahumullah. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memilih, melihat, meneliti, selektif di dalam berteman, memilih teman dekat. Sehingga para sahabat, para tabi'in, para ulama kita memberikan nasihat-nasihat kepada kita terkait dengan masalah ini. Saya bacakan di antaranya, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang mulia, Abu Abdurrahman radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, i'tabirun nasa bi akhdanihim. nilailah nilai seseorang itu dengan teman-temannya. Al-muslimu yatba'ul muslima. Wal-fajiru yatba'ul fajira. Kalau seorang muslim yang baik keislamannya, mesti dia akan ikut muslim yang baik. Wal fajiru, adapun seorang yang fajir, mesti dia pun akan ikuti orang fajir yang lainnya. Dalam ucapan yang lain, kata beliau rahimahullahu radhiyallahu anhu, "Law anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin." Kalau seorang beriman masuk ke satu masjid, di situ ada 100 orang jiwa di dalam masjid tadi. Masuk ke masjid ada 100 orang. Laisa fihim illa mu'min. Laisa fihim illa mu'min wahid. Di antara 100 orang tadi, tidak ada kecuali hanya seorang mukmin yang baik. La raja'a hatta yarisa ilaih. Mesti kalau dia seorang mukmin, iya, walaupun ada 100 orang banyak, tapi yang di situ hanya satu orang mukmin, dia mesti akan memilih untuk menghampiri, mendatangi satu orang mukmin tersebut. Tidak akan mengindahkan 99 yang lainnya. Ya, yang dia cari merasa tenang, ia duduk dengannya, dia datangnya ada seorang yang mukmin. Sebaliknya, "Wala anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atu fihi mi'atun laisa fihi illa munafiqun wahid." Sebaliknya, kalau ada orang munafik masuk ke masjid, di masjid juga ada 100 orang, ternyata banyaknya orang-orang mukminun, cuma ada satu orang munafik di situ, mesti ia akan dia datangi, duduk bersama ada seorang munafik lagi. Iya, i'tabirun nas bi'akhdani. Nilai soal itu dengan teman. Sehingga perlu kita mengamalkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, meneliti teman kita, memilih teman kita. Dan itu adalah bentuk kefakihan seseorang. Sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Min fiqhi ar-rajul mamshahu wa madkhaluhu wa majlisuh." Di antara bukti kefakihan seseorang, pemahaman dalam agama, mamshah, iya, tempat berjalannya, dengan siapa dia berjalan, kemana dia berjalan. Kalau dia ada seorang yang baik, mesti iya, dia berjalan ke tempat yang baik bersama orang baik. Madkhaluh, tempat masuknya. Kalau dia orang baik, mesti tempat yang dimasuki adalah tempat-tempat orang-orang baik. Wa majlisuhu, tempat duduknya, tempat majlisnya. Kalau dia orang baik, mesti majlis yang dia cari, majlis yang dia ya duduk di situ adalah majlisnya orang-orang yang baik. Ya. Sehingga kalau ingin menjadi orang baik, di antara bukti kebaikan seseorang adalah tentunya dia mencari ya teman jalan yang baik. Cari ya tempat masuk orang-orang yang baik di situ isinya. Cari majlis orang baik. Kalau kata beliau, قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه وأبصر قرينه. Tentang seseorang, tidak perlu kamu tanya bagaimana dia, iya, bagaimana pemikiran dia, bagaimana akhlak dia, iya. Tapi cukup engkau melihat qarinnya, wa absir qarinahu. Lihat temannya bagaimana. Kalau temannya baik, insyaallah dia orang baik. Kalau temannya jelek, iya, dia kurang lebih demikian seperti teman dekatnya. Ikhwan rahimahun rahimahumullah. Demikian juga ucapan para ulama kita. Pernah datang kata Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, datang Musa bin Uqbah As-Suri Baghdad. Ada seorang yang bernama Musa bin Uqbah datang ke Baghdad. Fadukir oleh Ahmad bin Hanbal, maka diceritakan, disampaikan kepada Imam Ahmad kedatangan orang ini, Musa bin Uqbah As-Suri. Disampaikan kedatangan beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, unzuru, unzuru, ala man nazala, wa ila man ya'wi. Lihat, kemana dia singgahnya, di mana dia singgah, dan kemana dia bermalamnya. Kalau singgahnya di tempat orang-orang yang tidak baik, iya, maka ini orang enggak baik. Tapi kalau singgahnya kepada orang baik, ini orang baik. Lihat kemana singgahnya dan kemana bermalamnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah memberikan bimbingan. Siapa dia? Bagaimana dia? Lihat di mana dia singgah dan kemana dia bermalam. Ikhwan rahimah rahimakumullah. Al-Amash rahimahallahu ta'ala berkata, kata Al-Amash rahimahallahu ta'ala, kanu la yas'aluna anir rajul ba'da thalath. Dulu ini salafus saleh tidak lagi bertanya tentang seseorang setelah ada 3 poin. Ketika sudah terpenuhi 3 poin ini, mereka tidak nanya lagi bagaimana keadaan dia. Apa di 3 itu? Kata beliau, mamsyah tadi, jalannya, dengan siapa dia berjalan, kemana dia berjalannya. Kalau jalan bersama orang-orang ahlu sunnah, ke tempat ahlu sunnah, insyaallah ahlu sunnah. Wa madkhaluh, tempat masuknya, kemana dia biasa masuk, apakah tempat ahlu sunnah atau bukan. Qala wa ulfuhu minan nas, dan siapa teman-teman dekatnya yang dia bisa rukun akur dengannya. Kan Rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha atalaf wa ma tanaqara min ikhtilaf. Ruh itu seperti iya pasukan. Kalau ruh itu saling kenal, yakni sama ahlu sunnah, mesti akan akur. Tapi kalau berbeda, yang satu pemikiran yang sunni sebagai Islam, yang satu bid'i, mesti dia akan akur. Dengan siapa dia berteman dekatnya, akurnya, rukunnya. Khairan rahimah rahimakumullah. Sehingga dikisahkan oleh Hisam bin Hasan al-Azdi rahimahullahu ta'ala, di satu waktu Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala pernah dipanggil untuk memandikan jenazah. Dipanggil untuk memandikan jenazah. Keluar. Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu keluar. Ia bersama beberapa orang. Tapi ketika beliau menyingkap wajah, ada penutup wajah si mayit, falamma ia kasyafa an wajhi al-mayyit arafah, dia tahu, oh ini orang enggak baik. Kata beliau, aqbilu qibala sahibikum falastu aghsilu. Kata beliau, kalian aja silakan kalian ke ngurus teman kalian ini. Aku tidak akan memandikan di jenazah dia. Kenapa? Kata beliau, ra'aituhu yumashi sahib bid'ah. Karena aku pernah lihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Khana rahiman rahimakumullah. Ini beberapa ucapan para ulama kita. Ya, bagaimana pentingnya teman, bagaimana mereka menilai seseorang dengan temannya, ya, dengan kemana dia mampirnya, bermalamnya, masuknya. Sehingga Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala memuji Sufyan as-Sauri rahimahullahu ta'ala, memuji beliau ketika menyikapi kedatangan seseorang. Disebutkan Yahya bin Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala, lama qadima Sufyan al-Thawud al-Basrah ja'ala yanzuru ila amri al-Rabi' ibn Subayh. Ketika Sufyan al-Thawri rahimahullahu datang ke Basrah, beliau melihat keadaan dari Rabi' bin Subayh, orang namanya Rabi' bin Subayh. Wa qadrihi indan nas, bagaimana dia punya kedudukan di sisi manusia. Orang ditokohkan, dianggap tokoh, punya kedudukan di sisi manusia. Salah, maka beliau pun nanya, ayyu syai'in madhabuh, apa pemahaman dia? Rabi' bin Subayh itu apa madhabnya, pemahamannya? Qalu, kata mereka, madhabuhu ma madhabuhu ila sunnah. Enggak ada pemahaman dia kecuali pemahaman ahlu sunnah. Qala, ma bitanatu, kata apa namanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, siapa temannya, teman dekatnya? Qalu, ahlul qadar, dia temannya adalah qadari, penentang takdir, ahlul qadar. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, huwa qadari, dia berarti adalah qadari. Karena temannya adalah orang-orang penentang takdir, bitonahnya, teman dekatnya penentang takdir, maka dia adalah qadari, huwa qadari. Ini dengan teman dekatnya. Ketika membawa kisah ini, Ibnu Battah al-Aqburi rahimahullahu ta'ala berkata, rahmatullah ala Sufyan al-Thawri, rahmatullah mudah-mudahan tercurah kepada Sufyan al-Thawri rahimahullah, laqad nataqa bil hikmati fasadaqa, beliau telah mengucap dengan hikmah dan telah benar ucapan beliau, wa qala bi ilmin Fawafaqal kitab wa sunnah. Beliau telah berkucap, berkata dengan ilmu. Sehingga beliau mencocoki Al-Quran dan sunnah. Wa ma tujibul hikmah. Wa yudrikuh la'iyan. Wa ya'rifu ahlu basirah. Apa yang beliau katakan, karena teman dia qadari, maka dia qadari. Karena temannya adalah orang-orang penentang takdir, maka dia adalah qadari. Semisalnya, ini beliau ucapkan dengan hikmah dan telah benar, mengucapkan dengan ilmu sesuai kitab wa sunnah. Dan itulah kata beliau yang memang dikehendak oleh hikmah, yang dilihat diketahui oleh iyan, pandangan manusia, dan itulah diketahui oleh ahlu basyarah. Kemudian beliau berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'dunukum khabala waddu ma antum ila akhir ayat. Ikhwan rahimakumullah, para aba, para tulab, itu bimbingan para sahabat, para tabi'in. Pentingnya kita memilih teman, jangan sampai kita salah memilih teman. Nah, sehingga disebutkan di antara tanda kebaikan seorang pemuda, seorang remaja, ketika dia tumbuh di tengah-tengah ahlu sunnah, bersama ahlu sunnah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Idza ra'aita asy-syaba awwalu ma yansha'u ma ahli sunnah wal jamaah farjuh. Idza ra'aita asy-syab, kalau kamu melihat seorang pemuda, seorang remaja, seorang pemuda, dia awal mula tumbuhnya tumbuh bersama ahlu sunnah. Belajar di madrasah-madrasah ahlu sunnah, berguru kepada ahlu sunnah, tinggal bersama ahlu sunnah. Iya, maka farjuh, iya, berharaplah kebaikan untuk dia. Berharap kebaikan, dia menjadi seorang sunni, ahlu sunnah. Qala wa idza ra'aitahu ma'a ashabil bid'ah fa'is minhu. Tapi kalau kamu lihat dia tumbuhnya bersama ahlul bid'ah, ayahnya, ibunya, ya tasahul, sembarangan memasukkannya ke madrasah-madrasah hizbiyyin, ahlul ahwa bid'ah, membiarkannya belajar kepada guru-guru yang tidak jelas, tumbuh bersama mereka hizbiyyin al-ahwa bid'ah, maka fa'is minhu. Ya, tidak salah kalau kita merasa putus asa. Ya, khawatir dia tidak menjadi sunni. Khawatir tidak terus terkena ya subah-subahnya hizbiyyin, ahlu ahwa bidah, sehingga jauh dari ahlu sunnah. Kata beliau, fa'inna syaba ala awwali nusyuihi. Karena seorang pemuda akan tumbuh ya sesuai dengan bagaimana dia, di mana dia tumbuhnya. Ini para aba, para ummahat, pentingnya bersabar, belajar bersama ahlu sunnah, ya, mendidik, mentarbiyah anak-anak di tempat-tempat ahlu sunnah, guru-guru ahlu sunnah, agar mereka menjadi ahlu sunnah, diharapkan menjadi, ya, tulabul ilmi, ahlu sunnah. Yang terakhir disebutkan oleh Abdullah ibnu Syaudzab Al-Hurasani rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah ibnu Syaudzab Al-Hurasani rahimahullahu ta'ala, min ni'matillahi 'ala asy-syabi wal a'jami di antara nikmat Allah kepada seorang pemuda dan orang ajam, pemuda dan orang ajam, idza tanassaka an yuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alayha, Iya. Apa di antara nikmat Allah kepada mereka? Di antara nikmat Allah kepada seorang syab, seorang ajam, itu adalah ketika keduanya beribadah, keduanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu, berguru dengan seorang ahlu sunnah yang membawa keduanya kepada sunnah. Kalau dengan kalimat Ayyub Asy-Syakhtiyani rahimahullahu taala, min sa'adatil hadats wal ajami, di antara kebahagiaan yang didapat oleh seorang pemuda dan orang ajam, an yuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah. Di antara kenikmatan anak muda dan orang ajam adalah Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada keduanya berjumpa dengan seorang alim dari ahli sunnah. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Semua asal saya bacakan untuk ingatkan kita semua pentingnya, iya, teman-teman yang baik, pentingnya kita berguru kepada orang-orang baik, iya, pentingnya kita bersama, senantiasa bersama, dekat, sabar bersama orang-orang baik, dan memilih, iya, memilih teman-teman yang baik. Pertanyaannya, ikhwan rahimah rahimahumullah, siapa dan apa kriteria, syarat, iya, teman yang bisa kita jadikan teman dekat, teman kita diskusi, teman kita, iya, membahas agama kita. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'alam ketahuilah annahu la yasluhu li suhbati kullu ahad. Ketahuilah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak semua orang itu pantas dijadikan sebagai sahabat untuk berteman. Walabudda an yatamayyazal mashubu bisifatin wahisalin yurghabu bisababiha bisuhbatihi. Mesti teman yang kita jadikan sahabat, orang yang kita jadikan sahabat itu memiliki sifat-sifat, perangai-perangai yang dengannya kita bisa senang berteman dengan dia, bersahabat dengan dia. Secara global saya sebutkan 5. Kata beliau, wa fil jumlah bayan baghi an yakuna fi man tu'tharu suhbatuhu khamsi salin. Secara global, seugianya orang yang diutamakan untuk menjadi sahabat, teman dekat, itu orang yang memiliki 5 perangai. Apa itu? Kata beliau yang pertama adalah an yakuna aqilan. Dia seorang yang aqil, tahu akan kebaikan, kemaslahatan temannya. Bukan seorang yang ahmak, yang dungu, yang safi. Yang kedua, hasanal khuluq. Dia seorang yang bagus akhlaknya. Lisannya terjaga bagus. Tidak ada dusta, tidak caci maki. Tangannya tidak senang menzalimi yang lain. Iya, senang memberikan manfaat kepada yang lain. Bagus akhlaknya. Karena di antara mana husnul khuluq adalah kafful adza wa baddul nada. kaful adza, yakni menahan diri dari mengganggu penyakit yang lain dengan lisan atau dengan perbuatan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang baik, yang sempurna keislaman, ada seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisan dia, dari tangan dia. Tidak ada kezaliman ya kepada yang lain dengan lisan atau dengan tangan. Akhil, kemudian hasan khuluq. Yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, ghaira fasiqin. Dia bukan seorang yang fasik. Iya, bukan pendosa berlaku maksiat. Yang terus berbuat maksiat kepada Allah dari tidak bertobat dari maksiat. Yang keempat kata beliau rahimahullah, wala mubtadi'in, bukan ahlu bid'ah. Akil, akhlaknya baik, iya, bukan seorang fasik, bukan seorang ahlu bid'ah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala harisin ada dunia, bukan seorang rakus tamak kepada dunia. Iya, seorang yang zuhud, seorang yang tidak ia menghabiskan waktunya untuk dunia, rakus tamak kepada dunia. 5. Qala kata beliau, amal akal fahuwa ra'sul mal. Adapun akal, teman itu harus akil. Akal ini adalah modal utama. Modal utama yang jadi penilaian utama teman baik kita, teman dekat kita itu adalah kata beliau rahimahullahu taala, harus akil, punya akal. Iya, yang tahu mana yang maslahat dan mudarat buat temannya. Tahu kalau saya berucap ini akan maslahat untuk teman saya. Iya, kalau berucap ini akan mudarat. Tahu, sehingga dia ucapkan itu maslahat, dia apa namanya, tinggalkan itu mudarat. Ketika mau berbuat, dia tahu ini saya, kalau saya lakukan ini bagus, maslahat teman saya, sehingga dia lakukan. Tapi ketika mudarat, dia tahu juga ini kalau saya lakukan mudarat untuk teman saya, dia tidak lakukan. Akhir ini ikhwan rahimah rahimahullah, kata beliau adalah ra'sumal, ini yang paling inti, modal inti. Qala wala khaira bi suhbatil ahmaq, tidak ada kebaikannya ya berteman baik, berteman dekat dengan seorang yang ahmak, yang dungu, yang tidak tahu maslahat mudharat teman, sehingga inginnya mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu ngasih manfaat ke temannya, ternyata justru memudharatkannya. Kata beliau, liyana yuridu an yanfa'aka fa yadurruk. Orang ahmak itu inginnya memberikan manfaat kepadamu, justru ya memberikan mudarat kepadamu. Iya, kalau kita sering dapat cerita, kalau di bahasa Indonesia, mungkin cerita-cerita Indonesia, contohnya anekdotnya apa? Yang apa namanya, teman ahmak itu misalnya apa? Ada temannya lagi tidur, ya, di hidungnya ada lalat. Mengusir lalat pakai sendal. Harus diusir nih, pakai sendal. Ini ahmak, yang penting kan pergi. Walaupun sakit kena sendal mukanya. Ini ahmak. Ingin memberi manfaat, tapi memudaratkan. Iya. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, wa amma husnul khuluq fala budda minhu, mesti teman dekat kita adalah orang baik akhlaknya. Id rubba aqilin yaglibuhu ghadabun aw shahwatun wa yuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Karena banyak orang akil, sebetulnya kalau dia lagi kontrol, tahu mana maslahat, mana mudarat, mana yang baik buat temannya, mana yang jelek. Tapi karena akhlaknya tidak baik. Betapa banyak orang yang berakal, dia kalah oleh amarahnya. Dia kalah oleh syahwatnya, sehingga dia turuti hawa nafsunya, iya, kalap. Sudah tidak kontrol lagi ucapannya, perbuatannya. Iya, caci maki keluar. Karena tidak menjaga akhlak. Kata beliau, iya, subhanallah kalau pas lagi kontrol, teman masya Allah, kelihatannya lembut, kelihatannya baik. Kalau sudah marah sama kita, mungkin gelasnya pecah misalnya. Misal, contoh, apa namanya kasarnya, mungkin nama Nabi datang keluar. Ente gini, ente gini, kamu keluar semua. Padahal masalahnya dia punya gelas kesayangan, jatuh sama kita, pecah. Ini subhanallah keluar. Ini contoh. Kenapa? Akhlak. Sehingga dia tidak bisa menahan amarah, syahwat, ikuti hawa nafsunya. Kawan rahimah rahimakumullah, sudah isya ya? Ya, kita kata isya berhenti dulu. Ya, nah, itu kayak kedengeran apa? Ya, yang ketiga. Kata beliau, wammal fasiq. Adapun seorang yang fasik, jelas. Kenapa kita tidak bersahabat dengan orang fasik? Dia masih suka minum khamar, ya, dia suka masih suka na'udzubillah berjudi atau yang lainnya. Tidak ada keinginan bertaubat, berhenti. Kata beliau, fa innahu la yakhafullah. Orang fasik yang suka berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak bertaubat itu kan tidak ada atau kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yakhafullah taala la tu'man ghailatuhu wa la yusak bihi. Orangnya tidak takut kepada Allah, kita enggak aman dari pengkhianatan dia. Allah saja tidak takut. Allah saja tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, penciptanya. Dia tidak takut. Apalagi kepada kita. Tidak khawatir kita kemudian dikhianati dia. Ya, sehingga orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Ini wa rahimah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, mubtadi jelas. Sekian banyak tadi antara kita baca, ya, hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan tentang bahayanya dekat-dekat dengan mubtadi. Bahkan Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala punya kitab khusus Ijma' Ulama, satu kitab tentang wajibnya hajar, menjauh dari mereka, tidak boleh bergaul dengan mereka ahlul bidah. Dan yang kelima itu adalah kenapa tidak boleh apa namanya berteman dekat ya dengan mereka yang tamak dengan dunia, karena tadi almar wa dadin khalidih, kita tidak aman juga ikut-ikutan. Lupa diri, ya, lupa daratan, terjerumus seperti dia, ya, tamak, rakus kepada dunia. Nama Allah alam bisawab. Mungkin ini kita sampaikan kepada Isa, nanti kepada Isa kita sedikit tambah. Nama Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Ikhwan rahiman rahimakumullah. Sebagai tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Hendaknya kita sebagai seorang muslim dan juga teman yang kita pilih sebagai teman itu memiliki sifat as-sidq, jujur. jujur adalah satu perangai, satu sifat, satu akhlak yang baik, yang bahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu adalah tuntunan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik ditanya oleh Heraklius tentang siapa nabi yang datang dan apa yang disampaikannya, kata Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan musyrik berkata, ya muru nabi ibadatillah wahdah. Beliau menyuruh untuk kami hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa natruka ma yaquru abauna, dan menyuruh agar kami meninggalkan apa yang dilakukan, diucapkan oleh ayah-ayah kami yang berbuat syirik dengan patuh dengan berhala. Wa yamuruna bisharati wasidqi wal'afaf wasilatil arham. Dan beliau menyuruh kami untuk sholat, untuk jujur, untuk menjadi afaf, menjaga kehormatan, dan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Jujur ikhwan rahiman rahimakumullah. Tadi saya sebutkan terkait dengan khabar, berita dengan lisan, terkait dengan af'al, perbuatan. Kalau dengan berita jelas, seorang beritakan berita yang sesuai kenyataan berarti dia benar, jujur. Kalau dia memberitakan yang tidak benar, yang tidak sesuai kenyataan, dia dusta. Dengan perbuatan, apa itu jujur? Dengan perbuatan, yakni dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kalbunya. Sehingga kata si Muhammad disausai min rahimahullahu ta'ala, seorang murai, seorang yang ria, itu bukan orang yang shadiq, bukan jujur. Kenapa? Karena dia memperlihatkan kepada orang lain dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal niatannya bukan ingin mendapatkan dari Allah, dia ingin dipuji, disanjung, ria semua. Dia bukan shadiq. Ikhwan rahiman rahimakumullah, dalam beberapa hadis disebutkan, yang pertama, nabi kita menyatakan jujur itu adalah sebab, diantara sebab seorang bisa mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum bisidqi, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, berbuat amal-amal kebajikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan kebaikan-kebaikan, kebajikan yang kita lakukan akan menghantarkan ke dalam surga. Sebaliknya dusta, dusta itu akan menyeret seorang kepada kefajiran dan na'udzubillah menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, jujur, ketika seorang biasa jujur, itu akan mendatangkan ketentraman, ketenangan. Dia tidak dusta, tidak khawatir terbongkar ucapannya, tidak khawatir terbongkar kedustaannya. Sehingga tenang, tenteram, karena dia berkata apa adanya dia berbuat apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang iya dipelintir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang dihafal oleh cucu beliau Hasan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu untuk melakukan yang tidak membuat engkau ragu. Kata beliau, fa inna sidqa tumanina, karena kejujuran itu tumanina, kejujuran itu adalah satu ketenteraman, ketenangan. Kita jujur, soraha, tenang, apa yang kita sampaikan, tenang. Iya, kita berbuat sesuai dengan apa yang dalam kalbu kita, tenang, tentram. Tidak ada yang sembunyikan, tidak khawatir ada yang terbongkar dari kejelekan kita. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, wal kadhib riba, adapun kedustaan itu yang buat kebimbangan. Bahkan ketika kita jujur dalam usaha kita, perniagaan kita, iya jual beli kita, jujur adalah sebab barokah. Kata Rasulullah SAW, al-bayi'ani bil-khiyar, penjual, pembeli, itu keduanya punya masa khiyar, malam yang tafarraqa, selama belum berpisah dari majlis. Fa'in sadaqa wa bayyana burika fi bayihima. Kalau keduanya penjual pembeli itu jujur menjelaskan, menerangkan apa adanya barang yang dijual belikan, iya apa adanya, terus terang, jujur, tidak disembunyikan, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Jujur sebab barokah. Maka wa rahimana rahimakumullah, kita berupaya untuk bersifat jujur dan pilih sahabat yang jujur, teman baik yang jujur. Yang kedua, hadis Rasul yang masyhur, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalath, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia bicara, dusta. Kalau dia janji, ingkar janji. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Dalam riwayat yang lain disebut Ibnu Rajab di Zawaid Arba'in Nawawiyah, iya. Tambahannya, lafadznya dua lagi, wa idza khasama fajara, wa idza ahada ghadara. Jika berselisih dia melampaui batas. Jika dia melakukan perjanjian, dia membatal sepihak perjanjian. Ini ikhwan rahimah rahimahumullah, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan. Iya. Terkait hadis ini. Yang pertama, ini hadis bimbingan kepada kita. Ketika kita tahu, dusta itu adalah sifat munafik. Iya, ingkar janji sifat munafik. Khianat adalah sifat munafik. Hujur bil khusumah, ya melampaui batas ketika khusumah, sifat munafik. Ghadar fil ahd, juga sifat munafik. Ini menunjukkan apa? Ketika ini sifat munafik, maka yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, kita harus menjauhkan diri dari perangai-perangai tersebut. Kalau tahu itu sifat munafik, maka yang pertama adalah jauhi. Jauhi perangai-perangai munafikin. Jangan sampai kamu lakukan ucapan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang munafik. Apalagi menjadi tanda orang munafik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Syekh rahimahullah ta'ala, yang kedua adalah untuk kita berhati-hati menjauh dari orang-orang yang demikian sifatnya. Kalau seorang yang masyhur dengan kedustaannya, seringkali dusta, seringkali khianat, seringkali dia ingkar janji. Iya, maka ini pantas untuk kita menjauh darinya. Itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.